Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-17 dari kitabul ghusl. Dan pada bab yang ke-17 al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab idza dzakara fil masjid annahu junub kharaja kamahu wa la yatayammam. Bab jika seseorang tatkala berada di masjid ingat bahwasanya dalam keadaan junub maka ia segera keluar dari masjid wa la yatayammam dan tidak perlu bertayamum terlebih dahulu sebelum keluar dari masjid. Dan bagian akhir dari kalam Imam Bukhari wala yatayamum sebagai bantahan terhadap pendapat sebagian yang mengatakan kalau seorang junub di masjid atau ketika tidur ihtilam maka sebelum keluar hendaknya dia bertayamum. Yang sahih yang dikatakan oleh Imam Bukhari bahwasanya kharaja kamahu wala yatayammam, segera keluar dan tidak perlu bertayamum terlebih dahulu. Dan tentang hukum junub telah kita lalui di tafsiran ayat wala junuban illa abiri sabil. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad wa huwa al-Musnadi al-Jufi. Qala haddatsana Utsman bin Umar. Qala akhbarna Yunus wa Yunus bin Yazid al-Aili an az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri Usama. Siapa namanya Az-Zuhri? Siapa yang jawab? Hasan. Az-Zuhri masmu? Ahsanta. Muhammad Ibn Muslim An Abi Salamah wa Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Siapa ini? Hauza Abu Hurairah, siapa namanya? Siapa yang bantu? Zaki, bukan Zaki, Raihan Abu Hurairah masmu? Raihan Ambon. Siapa yang bantu? Yang jawab Fauzan. Ahsan tu Abdurrahman Musakhir. Qala uqimatus shalah wa uddilatus shufuf qiyaman. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qama fi musallah dzakara annahu junub. Fa qala lana makanakum. ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata dikumandangkan iqamah untuk salat dan shufuf telah diluruskan sudah lurus siap untuk salat dan Nabi SAW datang. Falamma qama fi musalla, ketika Nabi sudah berdiri di tempat imam untuk mengimami para sahabat radhiyallahu anhum, dzakara annahu junub, beliau teringat bahwasanya beliau dalam keadaan junub. Maka beliau berkata kepada kami, makanakum, ilzamu makanakum, tetaplah kalian di tempat kalian. Kemudian Nabi kembali ke rumah beliau dan mandi, mandi janabah. Kemudian setelah itu beliau datang kembali, warasu yaktur, dalam keadaan kepala beliau bercucuran dengan air, air mandi. Fakabbara fasallayna ma'ah, maka Nabi bertakbir, atau Abu Hurairah fasallayna ma'ah, maka kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasannya jika seseorang dalam keadaan junub dan hendak melakukan sholat, maka adalah dia segera mandi atau wajib baginya untuk mandi sebelum melakukan sholatnya. Karena syarat sahnya sholat dia adalah dalam keadaan taharah. Layaqbalullahu sholat bighairi tahur. Layaqbalullahu sholat bighairi tahur. Tidak terima sholat dalam keadaan yang tidak suci. Dan di hadis ini pun kita bisa mengerti tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seperti yang beliau katakan, innama ana basyaron mithlukum ansa kama tansaun. Aku manusia seperti kalian, terkadang aku lupa sebagaimana kalian lupa. Di sini Nabi SAW lupa kalau berada dalam junub, teringat ketika sudah berada di tempat imam, kemudian beliau segera kembali. Dan tentunya dengan hal ini kita pun bisa mengambil faedah tentang hukum, hukum seorang dalam keadaan junub. Dan juga diambil dari sini bahwasanya orang yang junub seandainya tidak segera mandi, itu hukumnya jais, tidak mengapa. Sekalipun yang paling afdal tentunya ketika junub segera mandi, sehingga dalam keadaan suci dan juga akan selamat dari anisian. Karena kalau tidak segera mandi terkadang lupa, seperti yang terjadi dalam hadis ini. Dia sholat kemudian ternyata teringat dia dalam keadaan junub. Dan sudah kita lalui tentang hukum junub, orang yang junub di waktu malam tidak segera mandi maka hukumnya boleh. Hanya saja Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu. Orang yang junub di waktu malam sebelum tidur boleh tidak segera mandi, tapi hendaknya berwudu terlebih dahulu untuk meringankan hadasnya. Kemudian bab berikutnya, bab nafdil yadain minal gusli anil janabah. Bab menggerakkan kedua tangan untuk menghilangkan atau membuang air yang nempel di tubuhnya ketika setelah mandi dari janabah. Dan hadis itu telah kita lalui. Hadis Maimunah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi selesai mandinya, Maimunah memberikan khirqah, memberikan handuk. Tapi Nabi SAW tidak menerimanya dan beliau membuang airnya dengan tangannya. Membuang sisa air yang ada di tubuhnya dengan tangannya. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdan wa Abdullah ibn Uthman qala akhbarana Abu Hamzah. Abu Hamzah As-Sukari Muhammad ibn Maimun Al-Marwazi قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمين على شماله فغسل فرجه فضرب بيد الأب فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسدي ثم تنهى فغسل قدمي فناولت ثوبا فلم يأخذه فانطلق وينفض يدي. Dari Maimunah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air mandi. Kemudian ketika Nabi hendak mandi, satartu bi thobin, aku tutupi tempat mandinya dengan kain sehingga tertutup dari pandangan manusia. Wa sabba ala yadayhi fa ghasalahuma thumma sabba bi yamin shimal fa ghasala fajah. Kemudian Nabi mulai mandinya dengan membasuh kedua belah tangannya, menuangkan air ke tangannya dan beliau basuh kedua tangannya. Kemudian setelah itu menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk membersihkan farjnya. Membersihkan farjnya dengan tangan kiri. Fadhara bi yadihi al-ardha fa masaha. Setelah selesai maka beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Dan sebenarnya telah kita beri awil ha'id atau ke tembok untuk menghilangkan lengket yang ada di tangan tersebut. Kemudian setelah itu beliau cuci tangannya dan selesai beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Masukkan air ke mulut untuk berkumur-kumur dan menghirup ke hidung untuk istinsyak. Kemudian dikeluarkan. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajah dan tangannya sampai ke siku. Maknanya beliau berwudu. Kemudian setelah itu beliau sabba ala ra'sihi. Beliau menyiram kepalanya itu dengan air. Dan sudah kita lihat di hadis yang lalu, sebelum disiram kepala beliau menyela-nyela rambutnya dengan jemarinya. Ketika sudah mengetahui bahwasanya air sudah sampai ke kulit kepalanya, beliau siram kepalanya 3 kali. Kemudian afadala jasadi. Setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya. Setelah selesai tanaha, beliau bergeser dari tempat mandi beliau, fagosala qadamai. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Kemudian kata Maimunah bintul Harits, aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam thawb, khirqah, kita handuk. Falam ya'khudhu, tapi Nabi tidak menerimanya. Beliau meninggalkan tempat mandinya wa yanfudhu yadihi, dan beliau membuang sisa air yang nempel di tubuhnya dari air mandi dengan kedua tangannya. Ini hadis Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha, dan syahidnya bagian akhir wa yanfudhu yadihi, menunjukkan bahwasanya selesai mandi jika kita menggunakan handuk hukumnya boleh. Syahidnya Maimunah menyiapkan untuk Nabi SAW khirqah, kain handuk, dan seandainya tidak memakainya juga boleh. Nabi tidak menerima kain tersebut dan beliau membuang air yang tersisa atau yang nempel tubuhnya dengan tangannya. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami' Sahih min Malisa fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123, bab At-Ta'dil, bab pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah melalui hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala ihtazza al-arsh limauti Sa'd ibn Mu'ad. Nabi SAW mengatakan arsh bergetar dikarenakan meninggalnya Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Hani indak Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala termasuk dari sahabat mana? Muhajirin atau Ansar? Dari kalangan sahabat Ansar, beliau adalah Sayyid Al-Khazraj, tokoh dan pemimpin kabilah Khazraj, sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Indaman namanya Muhammad, ya Muhammad indak. Kapan Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhum masuk Islam ya? Thank you. dibantu ke depan Muhammad teguh. Siapa yang jawab? Zaki. Kapan Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam? Harus yang besar buat ini. Salman. Ahsanta. Ketika Mus'ab bin Umay datang ke Madinah, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah di Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau menyambut dan menerima dakwah Mus'ab bin Umay radhiyallahu ta'ala, dan beliau merupakan sebab hidayah untuk kaumnya, orang-orang kabilah Al-Ashali. Baik. Ke belakang, Akhi Zulkifli, Endak. Kapan Mus'ab bin Umar radhiyallahu meninggal? Pada perang apa? Atau sebabkan di perang mana? Hasanta. Terluka tatkala perang Khandaq. Tatkala perang Khandaq. Taib. Ke belakang, Dafa. Ketika selesai perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatang oleh Jibril dan diperintahkan untuk menuju ke Banu Quraidah. Siapa Banu Quraidah tersebut? Siapa yang bantu ini? Ibrahim. Siapa Banu Quraidah? Santa, orang-orang Yahud, salah satu dari tiga kabilah yang ada di sekitar Madinah, dan mereka adalah kabilah yang terakhir yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya, dua kabilah sebelumnya diusir dari Madinah dikarenakan pengkhianatan mereka. Nabi dan para sahabatnya mengepung Banu Quraidah setelah perang Khandaq, dan akhirnya mereka menyerah dan menaikkan hukumnya kepada Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang jawab ini? Raihan. Raihan Cilimus. Sa'ad ibn Mu'ad ketika diminta hukumnya tentang Banu Quraidah, apa hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad ibn Mu'ad? Santa an yuqtal muqatilatuhum wa tusbad darihim wa tuqsam amwaluhum. Orang-orang yang berperangnya dibunuh semuanya, kemudian wanita dan anak dijadikan sabaya, hamba sahaya, dan hartanya dibagikan sebagai ghanimah atau sebagai mal untuk kaum muslimin, fa'in untuk kaum muslimin. Ini Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, dan setelah beliau menghukumi hukum tersebut, beliau wafat. Ini kalau di sirah disebutkan sama dengan doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diwafatkan sampai beliau puas melihat orang-orang Banu Quraidah yang telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah beliau menyebutkan keutamaan dan pujian Nabi SAW untuk Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan setelahnya di Jabir yang berkaitan dengan ta'dil Nabi SAW, pujian Nabi SAW untuk cucu beliau Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Imam Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibn Numair wa Muhammad ibn Abdullah ابن نمير الهمداني قال حدثني أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا ربيع بن سعد الجوفي عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال من صاره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun hasan. Warrabi ibn Sa'ad al-Ju'fi qala Abu Hatim la ba'sabi kama fil jarh wa ta'dil ibni. Wa Abdurrahman al-Sabit وإن نفسما ابن معين من جابر فقد أثبته ابن أبي حاتم كما في جامع التحصيل. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وعن جابر بن عبد الله متصل. والحديث أخرج ابن حبان كما في الموارد وعنده الحسن. إلى فلاسة فلينظر إلى الحسن بن علي. والصواب والصواب الحسين حسين بن علي seperti dalam hadis yang kita baca sekarang كما في مسند أبي يعلى. وفضل الصحابة لأحمد وكذا في صحيح ابن حبان في مناقب الحسين. وأخرج الإمام أحمد في فضل الصحابة فقال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد به. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat orang dari penduduk surga, maka hendaklah dia melihat Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sudah kita lalui Fadail Hasan dan Husain di Sahih Bukhari. Dan datang banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di antara disebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Dan ini tentunya bisyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Hasan dan Husain itu min ahli jannah, telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dari sini pun Jabir ketika mendengar hadis-hadis yang semisal itu, beliau berkata, ketika Nabi sudah meninggal, kepada orang yang tidak tahu tentang hadis tersebut, kata Jabir, barang siapa yang ingin melihat orang yang merupakan penduduk surga, maka lihatlah Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku mendengar tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma merupakan sahabat yang sangat mulia dan wajib bagi kita untuk mencintainya. Selain beliau adalah sahabat Nabi sallam, beliau pun merupakan ahlu baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berwasiat di akhir usia beliau di qadirhum. Nabi berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum di dalam khutbahnya, kata beliau, wa ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ahlu bait, itu aku ingatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuliakan ahlu baitku. Dan sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la antum ahabbu ilayya min ahli baiti wa min qarabati, engkau sekalian wahai ahlu bait lebih aku cintai daripada keluargaku atau karib kerabatku. Dan ini merupakan akidah di sunnah wal jamaah, mencintai ahlu bait tapi hubban syariah, dengan tanpa gulu seperti orang-orang Syiah yang mereka mengagungkannya dengan pengagungan yang lebih berlebih-lebihan sehingga mencela sahabat-sahabat yang lain selain ahlu bait. Dan ini merupakan akidah yang batil. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti orang-orang Nawasib yang mana mereka mencela dan memusuhi Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang terbaik, mencintai Ahlu Bait karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencintainya dengan hubban syariah, dengan tidak gulu. Husain bin Ali radhiyallahu anhu, sekali lagi, beliau dan ayahnya Ali bin Abi Thalib dan juga saudaranya Al-Hasan bin Ali telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-jannah, dengan surga. Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib insyaallah kita ambil di pertemuan selanjutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.